sayang, tak tahu semua. Maaf senangnya bukan karena benci, tapi tak termau lihat kau bersedih. Sama kau senang walau bukan dengsa. Tak ingin kau selalu bahagia. Jika memang tak bukan yang pertama, coba kau bilang kalau sudah ada rasa. Biar tak pergi, biar tak terpapa. Tak mengerti kau lebih pilih dia. Tinggalkan luka, kau bahagia. Sehati berduka lepas kau ini jujur susah. Tetap yang ceria agar tahu bahwa masih rindu yang sama. Coba kau dengar, coba kau dengar. Di dalam melodi yang begitu hangat, tak taruh hubungan di dalam syafaat. Butuhkan waktu untuk selupakan kisah. Terima kasih wakili semua kata. Mengingat kau yang hanya buat nostalgia. Tapi selamat setelah kau yang bahagia. Tolong kau bilang setelah buat kau bahagia. Ambil dilupa karena datang untuk singgah. Biar sudah sepukul cerita lama. Karena saya tahu hubungan ini. Maaf